Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, bab yang kelima dalam kitab wasiat, yaitu bab al-waqfi. Bab al-waqfi yaitu bab wakaf. Wakaf diletakkan di dalam bab dalam kitab wasiat, padahal wakaf itu sendiri bisa dilakukan tanpa melalui wasiat. Orang ketika dia masih hidup, dia bisa berwakaf, bisa mewakafkan hartanya, bisa mewakafkan hartanya, tidak mesti dalam bentuk wasiat. Meskipun wakaf ini bisa masuk dalam pembahasan wasiat, bila mana wakaf itu diwasiatkan, bila mana wakaf itu diwasiatkan dengan mengatakan ini lahan atau tanah saya wakafkan setelah saya meninggal dunia. Ya, ini wakaf yang masuk dalam kategori wasiat. Tetapi wakaf bisa saja lebih umum dan dia bukan wasiat. Itu ketika dia masih hidup, dia mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun definisi wakaf adalah dalam bahasa Arabnya tahbisul asli wa tasbilu ats-tsamrah. Dia menahan asal dari kepemilikan barang atau benda, menahan dari kepemilikan suatu benda, artinya pemiliknya sudah melepaskannya, melepaskan dari kepemilikan dan dia tetap ada. Ya, dia tetap ada, barang itu tetap ada, lalu hasilnya, manfaatnya dipergunakan oleh semua, termasuk pemiliknya. Pemiliknya memanfaatkan barang tersebut, begitu juga orang lain. Ini secara umum, walaupun para ulama berbeda pendapat mendefinisikan wakaf, tapi intinya adalah karena kata-kata waqafa artinya menahan, menghentikan, menghentikan kepemilikan si pemilik, kemudian menjadikan manfaatnya umum di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang itu tetap ada dan tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dijadikan usaha untuk mendapatkan keuntungan individu, ya. Tidak boleh dihibahkan oleh orang yang menerima wakaf, ya. Jadi benda dari barang yang diwakafkan itu kepemilikannya terhenti, tidak ada pemiliknya. Yang memiliki pertama sudah ditahan oleh dia sendiri, sementara pemanfaatannya itu berlaku untuk semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya 1 hektar tanah diwakafkan di jalan Allah, bisa dimanfaatkan dalam tujuan beribadah, misalnya membangun masjid dan program-program dakwah di lahan itu, si pewakaf tetap memanfaatkannya bersama orang lain. Dia bisa sholat di masjid tersebut, tetapi kepemilikannya sudah dia sendiri hentikan. Dia menahan kepemilikannya, sementara pemanfaatannya itu untuk bersama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi wakaf. Dan seperti yang tadi kita katakan, ketika dia masuk salah satu bab di dalam kitab wasiat, berarti konotasinya adalah proses wakaf ini dilakukan dengan wasiat. Itu seseorang mewakafkan hartanya atau apa yang dimilikinya di jalan Allah dalam bentuk wasiat, ya, mewakafkan, ya, apa yang ia miliki dalam bentuk wasiat, yaitu dengan tulisan wasiat, saya telah wakafkan lahan yang saya miliki dengan ukuran segini segini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu wakaf dalam bentuk wasiat. Dan juga wakaf bisa lebih umum daripada wasiat, ya. Bisa wakaf itu tidak berbentuk wasiat, seperti orang yang masih hidup kemudian dia mewakafkan dan bahkan dia ikut juga memanfaatkan barang itu, benda yang diwakafkannya, misalnya seperti masjid tadi, dan bahkan dia bisa juga untuk ikut serta membangun masjid di tanah wakaf itu, ya, bersama kaum muslimin untuk membiayai pembangunan masjid, membiayai pembangunan sekolah, dan dia juga ikut serta memanfaatkannya, misalnya anaknya sekolah di situ atau dia semua sholat di tempat tersebut. Jadi pemanfaatannya umum, kepemilikannya sudah terhenti, sudah ditahan dan tidak ada pemiliknya. Pemiliknya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wakaf. Ya. Dan ini terkadang diserah di sandarkan kepada penerima wakaf atau nadhir. Ya, nadhir ini pengurus wakaf. Pengurus wakaf itu hanya sekedar pihak dalam bentuk pengelola tanah wakaf. Dan boleh yang berwakaf memberikan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya saya wakafkan ini kepada sebuah lembaga yang berstatus nadhir, pengelola wakaf, dengan ketentuan harus mulai diolah dalam jangka satu tahun. Misalnya dari tanggal segini sampai tanggal sini harus mulai diusahakan dikelola. Sampai tanggal yang ditetapkan belum juga dikelola, maka pewakaf boleh menarik kembali. Ya. Kalau itu persyaratan yang ia buat di awal, bahwasanya saya mensyaratkan bahwasanya tanah wakaf ini dikelola pada tahun segini atau mulai diusahakan, atau maunya saya tanah wakaf ini dibangun masjid, itu persyaratan pewakaf dan ini dibenarkan. Dan bahkan nadhir harus sesuai dengan persyaratan pewakaf. Kalau pengelola wakaf tidak atau menyimpang dari persyaratan yang diberikan oleh pewakaf, maka pewakaf boleh menarik kembali wakafnya. Ya. Ini secara ringkas tentang wakaf, dan di sini diletakkan di salah satu bab dalam kitab wasiat, menunjukkan bahwasanya wakaf itu syar'i. Wakaf itu sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan oleh Nabi. Nilai ibadah dan nilai sedekahnya tinggi dan mulia dalam agama. Dan salah satu yang menjelaskannya adalah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 4155. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala akhbarana Sulaim ibn Akhdar an ibn Aun An-Nafi' an ibn Umar. Hadisnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, kata Abdullah bin Umar, asaba Umaru ardan bi Khaybar. Umar mendapatkan bahagian lahan di Khaybar. Khaybar adalah perkampungan Yahudi perkampungan Yahudi, ditaklukkan oleh Nabi setelah perjanjian Hudaibiyah. Ketika terjadi gencatan perang, gencatan senjata antara pihak Mekah dengan pihak Madinah dalam perjanjian Hudaibiyah itu, selama 10 tahun tidak boleh terjadi peperangan. Itu butir, salah satu butir dari perjanjian Hudaibiyah yang dituntut atau yang dirumuskan oleh pihak Quraisy. Nabi tanda tangani, 10 tahun kita tidak boleh terjadi peperangan. Nabi setuju. Makanya butir-butir ini memberikan kesempatan untuk Nabi agar bisa mengurus yang lain. Artinya dia dengan orang Quraisy sudah aman, tidak ada terjadi apa-apa. Tetapi dengan yang lain dia mulai dakwahnya kepada orang-orang Yahudi. Maka di pasca perjanjian Hudaibiyah itu ditaklukkanlah Khaybar. Khaybar ini perkampungan yang subur. Sampai sekarang masih subur. Karena memang orang Yahudi ahli pertanahan. Bukan ahli mengumpulkan tanah, tetapi ahli mengetahui lahan-lahan yang subur. Kalau kita lihat sekarang ini, di belakang Madinah, di perkampungan bekas perkampungan orang Yahudi dahulu, seperti di Quraidah ya, dan juga di Khaybar, itu tempat-tempat yang subur ya, tempat-tempat yang subur. Jadi mereka tahu di mana lahan-lahan yang subur. Di Khaybar mereka desain juga dengan benteng-benteng. Mereka desain dengan benteng-benteng yang kokoh. Seperti Bani Nadir juga. Bani Nadir ini juga perkampungan yang subur. Ya, mereka orang yang ahli dalam bercocok tanam. Ahli bercocok tanam. Maka setelah Khaybar yang ditaklukkan oleh Nabi SAW dalam peperangan yang besar, ditaklukkan oleh Nabi, maka Khaybar itu dibagi dalam bentuk harta rampasan perang, dibagi-bagi oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Umar, ya, karena Khaybar itu perkampungan yang banyak, berlapis-lapis, dan semuanya subur, maka para sahabat banyak mendapatkan bahagian yang besar di situ, termasuk Umar. Ya, makanya di sini diceritakan oleh Abdullah bin Umar, asaba Umaru ardan mi Khaybar. Umar mendapatkan bahagian sebuah lahan dari perkampungan Khaybar Yahudi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'miruhu biha, yasta'miruhu fiha. Maka dia sengaja menjumpai Nabi untuk berkonsultasi tentang lahan yang besar itu, yang luas. Yasta'miruhu, meminta pendapat, meminta perintah apa yang harus ia lakukan dengan pada lahan tersebut. Faqala ya Rasulullah, maka Umar berkata, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybara lam usib malan qattu huwa anfasu indi min. Ini luar biasa semangat para sahabat untuk berinfak dengan hartanya yang paling dia sukai, yang paling berharga. Ya. Kata Umar kepada Nabi, sesungguhnya saya mendapatkan bahagian dari pembahagian harta rampasan perang Khaybar. Saya dapatkan satu lahan yang saya tidak memiliki harta atau tidak mendapatkan harta sekalipun yang lebih berharga bagi saya daripada itu. Karena lahannya subur, ya, maka itu lebih paling berharga dan paling berarti bagi Umar. Itu yang dia datangi Nabi untuk memperbincangkannya dengan bagaimana saya bisa menjadikan harta yang saya cintai ini menjadi modal yang mendatangkan keuntungan yang besar Tentunya di akhirat, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar dari keuntungan akhirat. Qal fama ta'murini bih, apa yang menurutmu yang saya lakukan dengan tanah ini, apa yang kamu perintahkan? Qal, kata Nabi, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Ini yang dimaksud dengan waqaf. In syi'ta habasta aslaha, jika engkau mau, engkau tahan kepemilikan terhadap benda itu. Artinya kamu lagi kamu tidak lagi memiliki lahan itu. Wa tasaddaqta biha, dan engkau berniat mencari atau bersedekah dengan lahan itu, maksudnya adalah wakaf. Bagaimana kalau engkau wakafkan tanah itu di jalan Allah yang digunakan sebagai sedekah, dimanfaatkan ya lahan itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, itu yang ditawarkan dan itu yang pertama kali dipilih atau ditawarkan oleh Nabi untuk Umar. Dan Nabi SAW tidak sembarangan memilihkan sesuatu untuk sahabatnya. Dia pasti memilihkan sesuatu yang paling berarti dan paling mulia untuk para sahabatnya. Dan itu yang ditawarkan pertama kali adalah wakaf, yaitu tahbisul asli wassadaqatu biha, menahan asalnya, asal barang itu kepemilikannya, dan dia tidak lagi memiliki, sementara pemanfaatannya itu disedekahkan di jalan Allah. Qal, kata Abdullah bin Umar melanjutkan ceritanya, fatasaddaqa biha Umar, maka Umar pun langsung merealisasikan usulan Nabi dan memilih atau menerima pilihan Nabi, yaitu mewakafkan tanahnya tadi. Fatasaddaqa biha Umar, dan hukum-hukum wakaf ini dia, annahu la yuba'u asluha, yang barang itu tidak boleh dijual beli, dijual diperjual belikan, wa la yubta, tidak boleh dijual, tidak boleh dijual dan tidak boleh dibeli. Ya, tidak boleh dijual atau tidak boleh diperjualbelikan. La yuba'u wa la yubta wa la turas, dan juga tidak menjadi harta warisan. Ya, tidak boleh diwariskan karena tidak ada pemiliknya tertentu. Dia tidak bisa menjadi harta warisan. Wa la tuhab, dan juga tidak bisa dihibahkan. Ya, karena kepemilikannya terhenti dengan wakaf tadi. Tidak ada pemiliknya. Dia sudah merupakan benda yang dimiliki oleh semua kaum muslimin. Pemanfaatannya saja, tetapi kepemilikan secara khusus tidak ada. Itulah sebagian hukum wakaf. La tuba wa la tushtara wa la turas wa la tuham. Tidak dijual belikan, tidak diwarisi dan tidak dihibahkan. Qal fatasaddaqa Umar, dan siapa saja yang memanfaatkan wakaf terkadang, kata Abdullah bin Umar, fatasaddaqa Umar fil fuqara. Jadi yang mengambil manfaat dari lahan tadi yang milik Umar itu pertama kali fuqara. Ya, fuqara, orang-orang fakir. Orang fakir, siapapun yang fakir berhak untuk mengambil manfaat, tetapi tentu ada pengelolahnya yang disebut dengan nazir tadi. Ya. Dan di sini kembali kepada pemerintah. Ya. Fil fuqara wa fil qurba, dan juga kerabatnya yang membutuhkan. Wa fil riqab, dan budak yang juga berhak mendapatkan manfaat dari tanah tadi. Wa fi sabilillah, ini secara umum, untuk di jalan Allah, untuk dakwah, untuk perang di jalan Allah, untuk talabul ilmi, ini semuanya fi sabilillah. Wa bnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan terputus bekalnya, juga berhak mendapatkan hasil dari wakafnya Umar. Mungkin hasil dari lahan itu yang dimanfaatkan oleh mereka, karena dia kebun kurma, ya, tanah yang subur yang bisa ditanami apapun juga yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Wabni sabil wadhaif, dan juga para tamu, ya, berhak untuk mendapatkan manfaat dari tanah itu, dari hasil tanah tersebut. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha. Ini hukum-hukum wakaf. Dan tidak mengapa orang yang mengurusinya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Bisa, jadi walaupun pemanfaatannya itu untuk orang-orang tertentu yang disebutkan oleh Umar, untuk fakara, kemudian untuk al-qurba, al-riqab, fi sabilillah, ibnu sabil, ad-daif, sementara pengurusnya dibenarkan untuk memakan dari hasilnya dengan cara yang ma'ruf. Artinya sesuai kebutuhan yang wajar-wajar saja. Aw yut'ima shadiqan, atau dia mengambil manfaat dari tanah itu untuk makanan atau memberi makan kepada saudaranya atau temannya. Ghairu mutamawwilin biha, yang tujuannya bukan untuk menumpuk harta. Jadi hasilnya itu disimpannya untuk menumpuk kekayaannya, bukan, tetapi untuk memberikan kepada temannya yang juga membutuhkan, walaupun keluar dari kategori wakaf, tetapi karena ini teman pengurus wakaf, maka boleh dia, di samping dia boleh mengambil manfaat sesuai dengan kebutuhannya, dan boleh dia berikan kepada temannya sewajar-wajarnya saja. Qala, berkata salah seorang perawi, fahaddastu bihadzal hadis Muhammadan, maka saya sampaikan hadis ini kepada Muhammad, salah seorang perawi yang lain gurunya. Falamma balagtu hadzal makan ghaira mutamawwilin fi, sampai ketika saya sampai kepada kata-kata ini, ghaira mutamawwilin, bukan dalam tujuan untuk menumpuk-numpuk kekayaan dan harta. Qala Muhammad, ghaira muta'athilin malan. Lalu dia mengungkapkan lafaz yang lain. Mutamawwil itu dalam bahasa Muhammad adalah muta'athil, artinya juga tidak mengumpulkan. Dia boleh mengambil manfaat, nadhir atau pengurus wakaf, tetapi bukan untuk menumpuk-numpuknya, bukan untuk memperkaya dirinya, tetapi untuk kebutuhannya. Qala ibn Aunin, wa amba'ani man qara'a hadzal kitab anna fihi ghaira muta'athilin malan. Ini perbedaan lafaz saja, tetapi intinya sama. Nabi SAW menganjurkan kepada Umar agar hartanya yang paling berharga itu diwakafkan. Selanjutnya diuraikan pula di sini tentang sebagian hukum wakaf. Ya, sebagian hukum wakaf, yang pertama, kepemilikan sudah terhenti. Ya, tidak lagi milik pewakaf, dan dia ketika dia mengatakan saya wakafkan, berarti dia tidak lagi memiliki, ya, modal itu atau lahan tersebut. Tetapi dia juga boleh mengambil manfaat. Makanya salah satu yang diperuntukkan oleh Umar tadi apa? Untuk kerabatnya, ya, untuk kerabatnya. Kemudian juga untuk tamunya. Ketika dia punya tamu, maka tamunya itu boleh mengambil manfaat dari apa yang diwakafkannya tadi. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 4156, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibnu Abi Zaidah ha wa haddatsana Ishaq qala haddatsana Azhar As-Samman ha wa haddatsana Muhammad ibnu Muthanna qala haddatsana ibnu Abi Adi kulluhum an ibni Aun bi hadzal isnadi mithluhu غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله ويطعم صديقا غير متمول فيه ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي أدي فيه ما ذكر سليم قوله فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. Ini semuanya adalah sanad yang baru dan lafaznya sama dengan hadis yang pertama tadi. Umar menyampaikan kepada Nabi ada sebagian dari tanahnya yang paling bernilai baginya, kemudian dia minta Nabi memberikan usulan yang terbaik untuk apa digunakan hartanya tadi. Maka Nabi SAW mengusulkan untuk diwakafkan. Kemudian tadi ada beberapa hukum wakaf disebutkan di dalam hadis yang pertama tadi, dan hadis yang kedua diulang kembali oleh Imam Muslim hadis itu dengan sanad yang berbeda-beda, dengan sanad yang berbeda-beda. Hadis setelahnya 4157, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Abu Dawud Al-Hafari Umar bin Sa'd an Sufyana an Ibni Aun an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Umar radhiyallahu ta'ala an qala asabtu ardan min ardi Khaybar, saya mendapatkan bahagian dari pembagian Khaybar. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu, maka saya datangi Nabi dan saya berkata asabtu ardan lam usib malan ahabba ilayya wala anfasa indi minha, saya mendapatkan bahagian tanah lahan yang tidak saya dapatkan lebih berharga, lebih mulia, lebih saya sukai daripada lahan ini. Dia orang kaya tetapi ini yang paling berharga baginya, dan itu pula yang dia jadikan sebagai modal untuk mengejar surga. Ya, dipilihnya harta yang paling dia sukai dan dia wakafkan di jalan Allah. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kasus ini dengan firman Allah taala dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sama sekali kalian tidak akan meraih dan mendapatkan kebaikan dari Allah hingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dari apa yang kalian cintai. Ini dipraktekkan oleh Umar. Makanya dia cari-cari mana harta yang paling dia sukai, yang paling dicintai, itu yang digunakan sebagai modal untuk mengejar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dipraktekkan oleh Abu Dahdah, salah seorang dari kaum Ansar yang punya lahan kebun kurma yang luas, yang luar biasa. Per satu batangnya menghasilkan dan terkenal di Madinah ketika itu. Setelah turun ayat ini, dia langsung menyatakan kepada Nabi. Ayat ini turun dan dibaca kepada Nabi, langsung dia ya, dia sampaikan dan dia ikrarkan wakafnya kepada Nabi. Dia katakan, berarti saya telah persaksikan kepadamu ya Rasulullah bahwasanya kebun saya wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pulang dan dia tidak masuk lagi ke dalam kebunnya dan memanggil istrinya. Ya Ummat Dahdah, keluarlah. Sesungguhnya lahan ini saya sudah jadikan modal untuk kita mendapatkan keuntungan yang paling besar, lebih dari yang kita dapatkan sekarang ini. Ya. Itu yang diterapkan oleh Abu Dahdah, dan dalam hadis ini juga Umar bin Khattab. Ya. Dia mencari mana yang paling mulia dan ternyata ini yang paling berharga, yang paling disintainya dari hartanya. Kemudian dia minta Nabi mengusulkan kepadanya bagaimana saya bisa mendapatkan dengan harta yang saya sukai, yang saya cintai ini keuntungan yang besar dari keuntungan-keuntungan akhirat. Maka Nabi anjurkan untuk wakaf. Ini menunjukkan bahwasanya wakaf itu adalah sesuatu yang sangat berarti dan bernilai dalam agama kita. Dan ada sebuah pesan rahasia dari Nabi yang mungkin bisa kita petik di sini. Ketika Umar mengatakan ini harta yang paling dicintainya, maka Nabi SAW juga tidak sembarangan mengusulkan. Ya. Tidak sembarangan mengusulkan sesuatu untuk harta yang paling dicintai oleh sahabatnya ini. Dia sangat mencintai Umar. Dan bahkan dia orang nomor dua yang sangat dicintai oleh Nabi di permukaan bumi ini, setelah Abu Bakar Siddiq. Dan dia tidak akan mungkin mengusulkan sesuatu yang tidak berarti. Makanya di sini nampak oleh kita naik tingginya derajat wakaf dalam beramal dengan harta yang paling kita cintai. Jangan harta yang kita cari adalah harta yang kita tidak merasa itu penting-penting kali. Saya punya lahan, tetapi belum ada orang di sana. Jauh, 10 kilo dari kota. Belum ada apa-apa di sana, jalan ke sana pun sudah belum ada. Saya ingin wakafkan. Padahal di tengah-tengah kota lahannya banyak. Ya. Lahannya banyak. Padahal dengan wakaf ini, kita ini rahasia yang saya sampaikan tadi. Nabi SAW tidak akan mungkin memilihkan sesuatu yang tidak berarti untuk terasa sahabatnya yang sangat dicintainya, dan sahabat itu sangat mencintai hartanya, lahannya tersebut. Nah, Umar, kenapa Umar mengatakan ini lahan yang sangat saya sukai? Karena dia ingin Nabi mengusulkan yang paling dicintai oleh Nabi. Ya. Makanya dia terang-terang mengatakan, ya Rasulullah, asabtu ardan biKhaybara lam usib minha syai'un ahabba ilayya wa anfas. Yang saya tidak punya harta, tidak punya lahan yang lebih berharga bagi saya dan lebih saya cintai. Ini Umar berkata ini, dia punya tujuan, punya maksud agar Nabi SAW mengusulkan yang termulia pula. Makanya ternyata di sini kita lihat wakaf itu sebuah ibadah yang paling mulia. Kalau memang kita punya lebih dari satu lahan, kenapa kita tidak mengambil manfaat seperti ini? Ya. Kepemilikannya tidak dimiliki oleh siapapun lagi. Sementara kita juga tidak, keluarga kita juga tidak, dia bukan harta warisan. Kaum muslimin juga tidak mengambil alihnya karena dia wakaf. Sementara manfaatnya terus mengalir kepada kita sebagaimana bab yang sebelumnya tadi. Termasuk sedekah jariah. Sedekah jariah. Selama lahan itu tetap ada, ya, dan dimanfaatkan, maka kita akan mendapatkan balasan yang besar, apalagi itu yang terbaik, yang paling kita sukai, yang paling berharga bagi kita. Ya. Yang paling berharga, maka kita sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah tadi, lan tanalul birra. Lan itu penekanan menafikan. Menafikan dengan ditegaskan. Sama sekali kalian tidak mendapatkan, meraih kebaikan sampai kalian berinfak dengan harta yang paling kalian sukai. Para sahabat langsung menerapkannya, dan bukan satu dua kasusnya, banyak, ya, banyak. Nah, ini yang bisa kita petik dari kisah tersebut. Hadis 4157 tadi, qala asabtu ardan min ardi Khaybar fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَقُلْتُ أَصَبْتُ أَرْضٌ لَمْ أُسِبْ مَالًا أَحَبُّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسْ. Yang lebih saya cintai dan lebih berharga bagi saya, lebih dari itu. وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَحَدَّثُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَ. Lalu dilanjutkan hadisnya oleh perawi sesuai dengan hadis yang pertama tadi. Nabi SAW mengusulkan untuk diwakafkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab wakaf, dan pelajaran yang banyak kita dapatkan dari hadis-hadis tersebut diungkapkan atau diuraikan oleh Imam Nawawi pada halaman 88 sampai 89. Ya. Pada halaman 88 ada beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Hadisnya cuma satu di awal tadi, sisanya itu ringkasan-ringkasan saja dengan sanad-sanad yang berbeda. Salah satunya adalah dalil keabsahan wakaf, dan ini berbeda dengan wakaf model jahiliyah. Inilah pendapat dalam mazhab kami, mazhab Syafi'i, dan mazhab mayoritas ulama. Hal ini didukung oleh kesepakatan ulama terkait keabsahan mewakafkan masjid dan ladang-ladang sumur. Di antara juga yang paling berharga yang diwakafkan adalah lahan yang digunakan untuk penggalian sumur, ya, yang sumurnya dimanfaatkan oleh orang banyak, dan pilih di mana ada tempat yang kesulitan air, bukan di sulit airnya, tetapi di sana tempat yang sulit airnya, maka kita punya lahan di sana, coba untuk menggali sumur di sana agar dimanfaatkan oleh orang banyak. Karena ini salah satu amalan yang diwasiatkan oleh Nabi, yang pahalanya terus menerus, yang terus menerus walaupun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia. Jadi itu salah satunya. Kemudian dua, aset wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Pemanfaatan aset mengikuti ketentuan-ketentuan pihak yang mewakafkan. Ya, pasti ada persyaratannya, dan makanya harus dituangkan juga persyaratan itu dalam ikrar wakaf. Karena kalau tidak dituangkan dalam ikrar wakaf, maka akan menyimpang dia. Ya, menyimpang dia. Bisa saja nanti lembaga yang mengelola wakaf itu berubah orang-orangnya, sehingga dirubah. Makanya banyak sengketa-sengketa wakaf sekarang ini terjadi karena memang persyaratan yang dibuat oleh pewakaf itu tidak dituangkan dalam atau di ikrar wakaf. Harus tuangkan sehingga jelas, sehingga kita tidak khawatir disimpangkan nanti atau dialihkan ke tujuan-tujuan yang lain. Dari barang yang paling berharga atau harta yang paling berharga yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selesai kita dari bab wakaf. Dan tadi saya sempat mengatakan wakaf ibadah tersendiri, wasiat ibadah tersendiri. Lalu kenapa diletakkan di bawah bab wasiat? Karena memang bisa saja wakaf itu dalam bentuk wasiat. Ya, bisa saja wakaf itu dalam bentuk wasiat dan dia berdiri sendiri sebenarnya. Berdiri sendiri dan bisa dilakukan dalam ketika kita masih hidup. Ya, ketika kita masih hidup bisa kita mewakafkan. Dan kita bisa juga ikut meramaikan pemanfaatan wakaf tersebut. Makanya Umar ini ketika mewakafkan dia masih hidup. Umar bin Khattab ketika mewakafkan lahan yang paling dicintai dan sukainya itu, yang paling berharga baginya di Khaybar, itu dia masih hidup. Berarti bukan wasiat. Kasus Umarnya bukan wasiat. Tetapi yang ingin kita pahamkan bahwasanya Imam Nawawi menjadikan bab ini di bawah kitab wasiat, karena bisa saja wakaf itu dilakukan dengan cara wasiat. Ya, itu kesimpulan dari bab yang kelima. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.